بسم الله. Pada malam minggu ku turun pespan di sini. Dalam hari amal bakti yang ke-73, perkenankan kami dari grup Al-Hashimi ikut serta meriahkan dan partisipasi. Yo, kemenang hebat bermartabat, bermartabat. Kemenang hebat bermartabat, bermartabat. Selamanya. Ya Rasul I Assalamu alaik ya habibi, assalamu alaik ya tabibi, assalamu alaik ya habibi, assalamu alaik ya tabibi. Qala rasulillah khairi khalqillah. Allah.